Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan al-mas'alatu tsalitsah. Masalah ketiga dari pembahasan bab al-ijarah, penyewaan. Al-mas'alatu tsalitsatu al-ahkamul muta'alliqatu biha. Hukum-hukum yang terkait dengan al-ijarah, penyewaan. Wa yata'allaqu bi'aqdil ijaratil ahkamul atiyatu. Terkait dengan akad ijarah, hukum-hukum berikut. Ada empat hukum yang disebutkan di sini. Akan kita pelajari. Al-hukmul awal. Yang pertama, hukum pertama, la yajuzul isti'jaru ala a'malil qurbi wal ibadati. Tidak boleh melakukan akad isti'jar penyewaan untuk mendapatkan upah atas amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan amal-amal ibadah. Amal-amal ibadah, amalan-amalan yang dikerjakan dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka melakukan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih ridhonya. Kal adhan, seperti adhan. Ya. Wal hajj, ibadah haji. Wal futya, fatwa. Wal qada'i. Ya, qada' dalam menyelesaikan permasalahan persengketaan antar manusia sebagai qadhi, wal imamati sebagai imam, ya. Jadi tidak boleh seseorang disewa, ya, diupah dia sebagai muadzin, kemudian diberi upah atas adzannya. Naam. Haji juga begitu, fatwa, qadha, wal imamah, jadi imam kemudian dibayar atas amalannya menjadi imam. Baik. Begitu pula halnya baca Quran. Seorang baca Quran, kemudian dia minta dibayar atas baca Qurannya. Mengambil bayaran atas bacaan Qurannya. Wa ta'limil Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Dan mengajarkan Al-Quran. Kalimat mengajarkan Al-Quran akan dibahas karena ada perbedaan pendapat tentang ini. Dan tidak disebutkan di sini ta'lim al-ilm secara umum, mengajarkan ilmu. Yang dilarang di sini adalah mengajarkan Al-Quran. Berarti mengajarkan ilmu, mengajarkan salah satu bab dari bab-bab ilmu, misalkan mengajarkan bab bersuci kepada seseorang, mengajarkan bab salat, sifat salat kepada seseorang, diajari sampai dia faham, mengerti, menguasai ilmu tentang bersuci, bab bersuci, atau diajari ilmu tentang bab sifat salat, ya, dia disewa, diupah untuk mengajari. Dia disewa untuk mengajarkan ilmu itu kepadanya dan dia dibayar, diberi upah atas pembelajaran yang dia berikan. Itu boleh. Nah, disebutkan dalam, dijelaskan dalam Asy-Syarhul Mumti' oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, bahwa ini boleh tetapi ditentukan bab ilmu yang diajarkan. Misalkan bab taharah atau bab haji atau semisalnya. Nah, kalau ada yang mengatakan, ya, sebagai tambahan penjelasan, penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau ada yang mengatakan bagaimana caranya mengupah, ya, jadi menyewa seseorang yang punya ilmu di bab tertentu kemudian dia diupah, sebagai upah dia mengajarkan ilmu itu, bagaimana penentuan tarifnya, manfaatnya? Karena dalam hal memahami ilmu, orang berbeda-beda. Ada yang cepat faham, ya, ada yang pertengahan, ada yang lambat, ada yang sekali diajari bisa, ada yang berkali-kali. Ya. Ada yang sudah dijelaskan, dituliskan di papan tulis, diulangi, dipaparkan, enggak paham-paham. Nanti diulangi lagi yang kedua kalinya, tiga kali, baru paham. Nah, maka kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini termasuk permasalahan yang ditolerir. Dan dalam hal ini, standarisasinya adalah mengacu kepada orang yang pemahamannya pertengahan. Bukan mengacu yang pemahamannya cepat dan bukan juga mengacu ke yang pemahamannya lambat, yang sedang. Ya. Menurut adat yang standar ini. Nah, kalau ini memang artinya dia melebihi standar kecerdasannya. Kalau ini di bawah standar, nah, ambil yang standar. Nah, ini yang jadikan standar dalam penentuan tarifnya, upahnya. Tayyib. Adapun ta'lim Al-Quran di sini tidak boleh pada fikih muyassar yang kita pelajari, ya. Dan ini masalah khilafiyah, akan dibahas nanti. Kita lanjutkan dulu. Li'annaha qurbatun ilallahi ta'ala. Alasannya dikarenakan amalan-amalan ini adalah qurbah. Ya, amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzu an ya'khudha man yaqumu bidzalika rizqan min baiti malil muslimin. Ya, dan boleh orang yang melakukan hal itu boleh mengambil rezeki, ya, untuk memenuhi hajat-hajatnya. Min baiti malil muslimin, dari baitul mal, dari perbendaharaan negara yang ditujukan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Karena amalan-amalan ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dia muadzin di satu masjid, dia imam di satu masjid, dia berfatwa, dia sibuk berfatwa, sibuk na'am qadha, mengadili, ya, memberi keputusan persengketaan-persengketaan yang terjadi, nah, dan seterusnya. Maka dia diberi, dipenuhi kebutuhannya dari perbendaharaan negara, baitul mal yang tujuannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Selalu diambilkan dari situ. Nah, ya, adapun dia diupah, ya, dalam bentuk ijarah, disewa dan diberi upah, imbalan jasa, upah atas amalan-amalan tersebut, maka tidak boleh. Nah, tadi sudah kami sampaikan bahwa di sini tidak disebutkan ta'lim al-ilm, pembelajaran ilm, karena mengajarkan ilmu boleh. Boleh seseorang mengupah orang yang punya ilmu di bidang tertentu untuk mengajarinya. Ya, ilmu fikih atau ilmu bahasa, nahwu atau ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat, ya, ditentukan dari bab toharo, bab bersuci misalkan, sampai dia menguasainya, atau bab tentang bab-bab dari bab-bab fikih, ya, dan dia diberi upah, imbalan jasa atas pekerjaannya mengajarkan ilmu tersebut. Adapun Al-Quran, mengajarkan Al-Quran tidak dibolehkan menurut pendapat yang dicantumkan di sini, dan ini salah satu pendapat yang ada di kalangan ulama. Nah, ini mengajarkan membaca Al-Quran, mengajarkan, ya, bagaimana dia diajari sampai dia mahir membaca, sampai dia mahir menghafalkan ayat itu, ya, nah, sampai dia itqan, tidak boleh, ya, menyewa di situ seseorang, dan tidak boleh, nah, memberi upah, tidak boleh mengambil upah atas amalan itu karena dianggap amalan kurbah ilallah subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua mengatakan boleh, dan itu yang ditarjih oleh Ibnu Utsaimin. Itu yang ditarjih oleh Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Dalilnya ada beberapa hadis yang dijadikan dalil oleh ulama yang membolehkan. Pertama, hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna ahaqqa ma akhadthum alaihi ajran kitabullah, inna ahaqqa ma akhadthum alaihi ajran, sesungguhnya yang paling pantas untuk kalian mengambil imbalan jasa atasnya kitabullah, kitab Allah Ta'ala, Al-Quran. Dan hadis ini sharih, gamblang, jelas, ya, menunjukkan bolehnya mengambil imbalan jasa mengajarkan Al-Quran, disewa, ya, untuk mengajarkan, dan orang yang diajari membayarnya, mengupahnya. Dalil yang kedua, hadis muttafaq alaih, hadis ini akan kita dapati nanti pada bab ke-20. Hadis ini akan kita pelajari nanti pada bab ke-20 pada pembahasan ju'alah. Pembahasan ju'alah. Hadisnya di masalah pertama, nomor kedua, hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Muttafaq alaih. Di halaman 156. Yang menceritakan tentang beberapa sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka dalam perjalanan melewati suatu perkampungan dari perkampungan-perkampungan Arab. Kemudian mereka minta orang kampung, penduduk kampung itu untuk menjamu mereka sebagai tamu. dan itu hak mereka untuk dijamu sebagai tamu. Tetapi mereka, penduduk kampung itu tidak mau. Tidak mau menjamu. Kemudian Allah takdirkan pemimpin kampung itu, ya, disengat hewan berbisa. Nah, mereka tidak tahu bagaimana mengobatinya. Kemudian mereka mengatakan kepada para sahabat yang mampir di desa mereka, apakah di antara kalian ada yang pandai meruqyah? Para sahabat menjawab, ya. Lakin, kata sahabat, lakin, la naf'alu illa an taj'alu lana ju'lan. Tetapi kami tidak akan melakukannya, meruqyah, kecuali jika kalian menetapkan bayaran untuk kami. Ju'l, yaitu menetapkan bayaran tertentu, ditentukan nilainya atas suatu pekerjaan tertentu tanpa melihat siapa yang melakukannya. Jadi ini sakit, butuh diobati. Siapa saja yang bisa meruqyah sampai dia sembuh, ada bayarannya. Bayarannya sekian. Nah itu ju'l. Nah, para sahabat mempersyaratkan itu boleh, tapi kami menuntut ada ju'l, ada bayaran yang ditetapkan. Faja'alu lahum qati'asyatin, maka mereka, penduduk kampung itu, mereka menetapkan bayaran sekawanan kambing. Nah, kemudian farakahu rajulun minhum bi fatihatil kitab fa bara'a rajul. Kemudian salah seorang dari para sahabat maju meruqyah dengan hanya membacakan surah Al-Fatihah. Sembuh. Fatahum bisya, kemudian mereka memberikan bayarannya. Ya, sekawanan kambing. Para sahabat mengatakan, la na'khudhuha hatta nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan mengambilnya, memanfaatkannya sampai kita bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta fatwa dulu kepada Rasul. Falamma raja'u sa'alu, kemudian ketika mereka pulang ke Madinah, mereka bertanya, minta fatwa kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khudhu minhum, ambil bayaran itu dari mereka, wadribu li ma'akum bisahm, dan beri juga saya bagian ikut menikmati bersama kalian. Nabi SAW memasukkan dirinya kepada sahabat untuk semakin meyakinkan bahwa itu halal dan boleh. Ya, beri juga saya saham, bagian, satu bagian darinya. Nah, tayyib. Sisi pendalilannya dari sini bahwa sahabat, ya, membacakan Al-Quran bukan dalam rangka beribadah baca Quran gitu, bukan dalam rangka baca Quran beribadah, baca Quran untuk beribadah sendiri kepada Allah, enggak, tapi baca Quran dalam bentuk meruqyah orang yang sedang sakit, jadi memberi manfaat, ya, memberi manfaat ke orang lain sebagai obat dengan bacaan Qurannya itu, ruqyah. Nah, itu yang dibayar. Tayyib. Dalil yang ketiga, Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu hadis dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim, hadis Sahal bin Sa'ad. Yaitu hadis Nabi alaihi salatu wassalam pernah menikahkan seorang wanita ketika Nabi alaihi salatu wassalam sedang di masjid. Ada wanita yang menawarkan diri, menghibahkan dirinya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi mengamati, nazar gitu. Nabi tidak tertarik. Ya. Nabi menolak, mengatakan saya tidak punya hajat Nah, ini Nabi tidak tertarik. Kemudian ada sahabat yang belum menikah di situ di masjid. Nabi sahabatnya mengatakan, nikahkan dia dengan saya. Kemudian Nabi menyuruh dia menyiapkan mahar. Dia mengatakan dia tidak punya harta. Nabi mengatakan, iltamis walau hadidan. Iltamis fi baitik walau hadidan. Walau khataman min hadid. Iltamis. Min baitik walau khataman min hadid. Coba cari apa harta yang bernilai di rumahmu meskipun hanya cincin besi. Ya, meskipun hanya cincin besi. Dan ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa cincin yang terbuat dari besi boleh. Nah, tidak ada. Al-muhim, tidak ada. Ya, yang bisa. Kemudian Nabi SAW, singkat cerita, Nabi mengatakan, apakah kamu punya hafalan Quran? Kemudian dia mengaku ada, ya, hafalan Qurannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yakni menikahkan, ya, dengan mengatakan, zawajtuka ya habima ma'aka minal Qur'an. Saya zawajtuka biha bima ma'aka minal Qur'an. Saya menikahkanmu dengan wanita ini, ya, dengan Al-Qur'an yang ada padamu. Apa maksudnya? Di sini ada sebagian orang yang salah faham dan ini butuh ditambih. Ada sebagian orang yang salah memahami hadis, yaitu menikah katanya maharnya adalah hafalan Quran yang dia punya. Begitu saja. Tidak ada sesuatu yang diberikan kepada wanita yang dia nikahi, maharnya katanya hafalan Qurannya, hafal juz 30. Tah. Itu maharnya. Tidak ada yang dia berikan kepada wanita itu mahar. Ini tidak sah pernikahannya. Mahar adalah syarat yang menentukan sahnya pernikahan. Mahar itu sesuatu yang berharga. Harta yang punya nilai, harga. Tidak harus mahal. Asalkan ada harganya, nilainya. Yang penting wanitanya ridho dengan mahar, ya, senilai itu. Tayyib. Hanya sekedar mengandalkan hafalan dia miliki, itu jadikan mahar. Mana maharnya? Ya, sudah hafalan saya maharnya. Hafalanmu bagaimana diapakan? Gitu. Hadis ini maksudnya adalah, jelaskan Ibnu Utsaimin rahimahullah, laki-laki itu menjadikan itu sebagai mahar, artinya dia mengajari wanita itu ayat-ayat yang dihafalkan itu sampai wanita itu menghafalkan dan menguasai ayat-ayat itu. Itu maharnya. Maharnya apa? Dia mengajari wanita itu ayat-ayat Quran yang dia ketahui sampai wanita itu juga menghafalkan ayat-ayat itu. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa itu bernilai bayaran. Dia mengajari wanita itu ayat-ayat Quran yang dia hafal tersebut sampai wanita itu bisa hafal ayat-ayat Quran itu dan tidak dibayar. Bayarannya dalam bentuk dijadikan sebagai mahar. Jadi maharnya adalah pembayaran yang seharusnya, upah yang seharusnya diberikan oleh wanita itu, upah laki-laki itu mengajari dia ayat-ayat Al-Quran yang dimilikinya sampai dia menguasainya. Upahnya itulah yang dijadikan sebagai mahar. Faham tum? Tayyib. Ini dalil, berarti boleh mengambil upah dalam mengajarkan Al-Quran. Tayyib. Dan tanpa pendapat ini kuat dengan dalil-dalil tersebut. Nah, adapun menyewa seseorang untuk baca Quran, didengar bacaan Qurannya gitu, ya, sekedar didengar, disimak, kemudian dibayar. Ada orang coba baca Quran di sini, boleh. Saya akan bacakan Quran, tapi bayar. 5 menit, sekian tarifnya. Ah, ini haram. Nah, karena baca Quran saja. Sekedar baca Quran. Baca Quran ibadah. Ya. Adapun, tolong ajari saya Al-Quran. Saya ingin ya bisa baca Quran dengan baik dan benar. Dengan tajwidnya sampai menghafalkannya. Boleh. Ya. Saya akan meluangkan waktu. Jadi kita buat kesepakatan. Berapa tarifnya? Berapa bayarannya? Ya, sampai bisa. Ya sudah, dibayar. Tarifnya sekian. Ijarah. Berarti dia disewa ya, dalam hal manfaat pembelajaran Al-Quran sampai dia baca Quran, sampai bisa baca Quran. Dengan baik dan benar. Nah. Nah, ini pendapat yang ditarjih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi sisi apanya yang diberi imbalan jasa? Bukan dari sisi ibadah baca Qur'annya, tapi sisi apa? Sisi manfaat yang dia berikan. Nah, itu. Karena kita ijarah, ijarah adalah penyewaan manfaat. Makanya tadi dibedakan sekedar baca Quran, ya, bukan memberi manfaat kepada orang tersebut dengan mengajarinya baca Quran, tetapi hanya dia baca Quran. Nah, itu tidak bisa kalau hanya baca Quran, tidak ada manfaat yang dia berikan untuk dibayar. Itu bedanya. Nah, jadi seperti halnya mengajarkan ilmu tadi, ya, mengajarkan Al-Quran sama. Dia memberi manfaat, ya, maka pemberian manfaat, pekerjaan dia mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu, dia manfaat itu yang dibayar. Baik, kita lanjut. Al-Thani, yang kedua, alal mu'ajjar, na'am. على المؤجر أن يدفع العين المؤجرة للمستأجر أو على المؤجر نعم على المؤجر أن يدفع العين المؤجر المؤجرة للمستأجر atas orang yang menyewakan ya atas orang yang menyewakan hartanya kepada orang lain an yadfa'a dia yang menyewakan orang yang menyewakan ya al muajir artinya orang yang menyewakan misalnya menyewakan motornya ya atau mobilnya ini muajir nah an yadfa'al 'ain al muajjarata wajib baginya menyerahkan benda yang dia sewakan tersebut lil musta'jir kepada orang yang menyewa. Wa yumakkanu minal intifa'i biha dan al musta'jir yumakkan orang yang menyewa yumakkan yakni diberi keleluasaan. Yumakkan diberi keleluasaan minal intifa'i biha dalam mengambil manfaat dari memanfaatkan benda yang disewanya. Ya, misalkan nyewa motor, ya sudah serahkan motor itu kuncinya lengkap surat-suratnya semuanya dan dia diberi keleluasaan untuk memanfaatkan motor itu sesuai dengan kesepakatan. Wa yajibu 'alal musta'jir dan wajib atas orang yang menyewa al-muhafadzatu 'alal 'ainil musta'jarati wajib baginya untuk melakukan penjagaan pemeliharaan ya atas benda yang disewanya jangan semaunya gitu tabrak-tabrakkan sana sini ya jatuhkan gitu nah tidak dijaga dengan baik taruh saja begitu ya nyewa rumah mentang-mentang rumah disewa, ya, dibanting-banting saja pintunya, semaunya. Nah, itu. Nah, keluar dari situ rusak sana sini, patah pintunya, patah. Nah, jendelanya copot. Tidak boleh seperti itu. Nah, jadi yang menyewa wajib untuk menjaga dengan baik. Nah, wa an yadfa' al ujrata 'inda hululiha, dan wajib menyerahkan upahnya, upah bayarannya, upah penyewaannya 'inda hululiha, ketika tiba waktu pembayarannya. Nah, ats-tsalits, yang ketiga, la yajuzu fashu 'aqdil ijarati min ahadi at-tarafaini, tidak boleh melakukan fasakh. Fasakh itu pembatalan akad ijarah, penyewaan, min ahadi at-tarafain, dari salah satu pihak saja. Tiba-tiba yang menyewa mengatakan batal, padahal sudah akad, enggak bisa. Tiba-tiba yang menyewakan mengatakan batal, enggak jadi saya sewakan, padahal sudah akad, enggak bisa. Ya, jika sudah terjadi akad, maka konsekuensinya berlaku. Seperti halnya jual beli. Seperti halnya jual beli. Nah, tidak bisa salah satu pihak langsung membatalkan. Penjual membatalkan, ya, pembeli membatalkan. Tayyib. Kecuali pada yang kita lewati pada jual beli, kalau misalkan masih ada khiyar majelis, ya, masih di majelis akad, belum berpisah, kemudian berubah pikiran, ada khiyar majelis, bisa dibatalkan. Tetapi ini ceritanya, ya, ini sudah akad sudah, ya, kemudian di tengah nah, berlangsungnya, kemudian ini dibatalkan, enggak bisa. Illa biridhol akhar, kecuali dengan keridhaan yang lain. Artinya pembatalan satu pihak itu tidak berlaku. Tetapi jika meminta, saya ingin membatalkan, kemudian yang lain ridho, enggak apa-apa. Saya ingin membatalkan, ya sudah, enggak apa-apa. Saya juga tidak masalah kalau dibatalkan. Kalau ridho, tidak masalah. Nah, adapun jika pihak yang lainnya tidak ridho, berarti akad tetap. Wa idza mata ahaduhuma, apabila salah satu dari keduanya meninggal, wal ainul muajjaratu baqiyatun, dan benda yang, ya, harta benda yang disewakan baqiyah, masih ada hartanya, lam yabtul al aqdu, akadnya tidak batal, akadnya tidak batal. Misalnya dia menyewa rumah, disewa 2 tahun, baru berjalan setahun pemiliknya wafat, pemiliknya wafat, maka akadnya tidak batal dengan sebab meninggalnya pemiliknya. Atau orang yang menyewa wafat itu tidak menjadikan batal, yang melanjutkan ahli warisnya. Wa yakumu warithuhu maqamahu, dan ahli warisnya yang menduduki posisinya, melanjutkan. Baik. Ar-rabi, yang keempat, yang terakhir, tanfasikhul ijaratu idza talifatil ainul muajjaratu. Akad ijarah, akad penyewaan menjadi batal dengan sendirinya batal. Idza tanfasikh, artinya dengan sendirinya batal, otomatis batal. Idza talifatil ainul muajjaratu, apabila harta benda yang disewakan itu musnah. Ya jelas. Nah, apabila musnah, ya sudah. Nah, tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan karena sudah musnah. Nah, maka misalkan kena gempa misalkan, terus hancur runtuh rumahnya, sudah selesai apalagi yang mau disewa, apa yang mau ditempati. Nah, dengan sendirinya batal. Baik, berakhir. Awin qata'a naf'uha, atau manfaatnya terputus, sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Misalkan kadabatin matat, seperti hewan yang mati. Nah, dia menyewa hewan seseorang misalkan. Nah, ternyata mati hewannya, ya sudah tidak bisa dimanfaatkan. Au darin in hadamat, au darin in hadamat, rumah runtuh. Tadi seperti yang dicontoh misalnya kena gempa atau faktor lainnya. Ya. Runtuh, dah musnah, sudah tidak bisa dimanfaatkan. Tayyib, berarti dengan sendiri secara otomatis batal berakhir akad penyewaannya. Nah, barakallahu fikum. Selesai sampai di sini bab al-ijarah. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.